Aymanal. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tayyib, pelajaran yang terakhir yang telah kita baca dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar adalah surat Al-Baqarah ayat 115. Suatu faedah disebutkan oleh yang bisa kita sebutkan pada tafsir ayat 115. Allah mengatakan, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Hanya bagi Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, di sana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Disebutkan di dalam kitab As-Sahih Al-Musnad Min Asbabin Nuzul karya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, di dalam Sahih Muslim pada jilid 5 halaman 209, kemudian beliau menyebutkan sanadnya hingga sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusalli, melaksanakan salat, wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah. Dahulu Nabi SAW melaksanakan sholat dalam keadaan beliau muqbil min Makkah ila Madinah, berangkat dari kota Madinah, kota Makkah menuju Madinah, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, melaksanakan sholat di atas kendaraan. Naam. Pada perjalanan dari kota Makkah ke Al-Madinah, ala rahilatihi haitsu kana wajhuhu, haitsu kana wajhuhu, ke mana saja arah wajah beliau. Jadi beliau dalam salat tersebut, dalam salat di atas kendaraannya, mengarahkan wajahnya ke mana beliau mengarah di dalam safar itu. Dan perkara yang maklum bahwasanya sholat di atas kendaraan ini disyariatkan untuk sholat sunnah. Qala, kata Ibnu Umar, wa fihi nazalat, terkait dengan peristiwa itu turunlah firman Allah Ta'ala, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian mengarah, mengarahkan wajah kalian di dalam sholat-sholat kalian, maka disitulah wajah Allah. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, naam, maksud ayat ini, satu, terkait dengan sebagian mufassirin menyebutkan terkait dengan perubahan tahwil al-qiblah, yang dulu kiblah tersebut diarahkan ke Baitul Maqdis, kemudian berubah diarahkan ke Al-Ka'bah. Kemudian yang kedua, di sini ketika di dalam safar seseorang disunnahkan, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah kemanapun kendaraan tersebut mengarah. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan darurat tidak mungkin baginya untuk mengarahkan wajahnya ke kiblat, sementara telah datang waktu sholat fardu, ya, dan hampir habis misalnya, telah datang waktu sholat fardu, dan dia tidak mungkin menghadapkan wajahnya kecuali ke arah yang dia mampu, sementara tidak menghadap ke arah kiblat, contohnya seorang dibelenggu, disalib, ya, atau orang yang sakit yang tidak ada yang menolong dia untuk bisa mengarahkan wajah dia ke arah kiblat, atau di dalam peperangan yang berkecamuk panas, ya. Walaupun dalam keadaan demikian, maka tetap disyariatkan baginya untuk melaksanakan sholat kemanapun dia mengarahkan wajahnya. Barakallahu fikum. Termasuk pula faedah dari ayat ini, Allah mengatakan fathamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fathamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Ini disebutkan oleh ahli tafsir, diantaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fihi isbatu al-wajhi lillahi ta'ala. Di sini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah ta'ala. Fihi isbatu al-wajhi lillahi ta'ala. Pada penggalan ayat ini terdapat dalil penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ala al-wajhi al-la'iqi bihi ta'ala, sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Wa anna lillahi wajhan la tushbihuhu al-wujuh, Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah-wajah makhluknya. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat sebelumnya 114, di mana dalam surat, dalam At-Tafsir Al-Muyassar disebutkan la ahada aw la ahadun azlamu minal ladzina mana'u dzikrallahi fil masajid. Di sini disebutkan secara umum, na'am, fi al-masajid. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi zikir, mengingat Allah di masjid-masjid. Kemudian kita contohkan contoh-contoh orang-orang yang menghalangi zikrullah, demikian pula berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baik maknawi maupun hissi. Disebutkan wa yadkhulu fi dzalik ashabul fil, masuk di dalamnya ashabul fil, tentara gajah. Demikian pula Quraisy, ketika kufar Quraisy menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Al-Hudaybiyah. Demikian pula beliau menyebutkan wan nasara hina akhrabu Baitul Maqdis. Demikian pula kaum Nasrani yang merusak Bait Al-Maqdis. Merusak Bait Al-Maqdis wa ghairihim min anwa'i adh-dhulmah as-sa'ina fi kharabiha. Dan selain mereka yang melakukan berbagai kezaliman, merusak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam ancaman yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Siapapun yang berusaha untuk merusak masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, hissi ataupun ma'nawi. Ingat, ya. Wasa'a fi kharabiha wa man azlamu, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencegah manusia untuk masuk ke masjid-masjid Allah. Dan orang tersebut, ya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang berusaha untuk merusak masjid-masjid itu, baik secara hissi maupun maknawi. secara fisik ataupun secara program-program yang ada dalam masjid tersebut. Ancaman sangat besar. Kata Allah, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Bagi mereka pada kehidupan dunia ini khizyun, kerendahan, kecelakaan, demikian pula pada kehidupan akhirat azab yang pedih. Baik, kita lanjutkan tafsir ayat yang ke-116. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa qalatil yahud wan nasara wal musyrikun ittakhadha Allahu li nafsihi waladan. Kata orang-orang Yahudi, kaum Nasrani dan kaum musyrikin, mereka mengatakan Allah menjadikan untuk dirinya seorang anak. Allah menjadikan bagi dirinya seorang anak. Kaum Yahudi, mereka mengatakan, ya, Uzair ibnullah. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah wa qalatil Nasara Al-Masih ibnullah. Allah mengatakan bahwasanya kaum Yahudi menjadikan Uzair adalah putra Allah. Sementara kaum Nasrani menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam putranya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kaum musyrikin? Apa yang mereka katakan? Ya, mereka mengatakan bahwa malaikat adalah putrinya Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallah amma yaquluna 'uluwan kabira. Sementara mereka malu memiliki putri. Mereka kaum musyrikin malu memiliki putri ketika mereka melahirkan bayi-bayi wanita, ya, mereka segera menguburkan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika bayi-bayi wanita ditanya pada hari kiamat, mengapa dia dikubur hidup-hidup? Berlepas diri, ya, tidak mau dan benci untuk memiliki seorang putri, anak wanita, bayi wanita, sementara mereka menisbahkan bahwasanya malaikat-malaikat Allah adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan subhanah ay tanazzahallahu subhanahu an hadzal qawli al batil. Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih dari ucapan yang batil ini. Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Ikhlas yang berisi tauhid, yang dikatakan, ya, bahwasanya Al-Ikhlas thuluthul Quran karena Al-Quran berisi tauhid, berisi akhbar, ahkam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan yang batil ini. Ucapan bahwasanya Allah memiliki anak, Allah mengangkat hambanya sebagai anak. Ini termasuk dari kebatilan yang paling batil. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian mengatakan, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala perkara yang tidak kalian ketahui. Di antaranya apa? Semacam ini, menjadikan anak bagi Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Allah menjadikan seorang anak. Qala bal kullu ma fis samawati wal ardi, bahkan segala apa, yakni makhluk seluruh makhluk. Ma di sini bermakna makhluk. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, mulkuhu wa abiduhu, milik Allah dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wahum jami'an khadi'una lahu, semuanya makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya khadi'un lahu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Musakharuna tahta tadbirihi, musakharun qala al-mufassir rahimallahu ta'ala musakharuna tahta tadbirihi, mereka musakharun, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditundukkan di bawah peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In, kemudian setelahnya illa. In yang bermakna manafiyah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada sesuatu pun yang di langit maupun di bumi melainkan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Hukum kauni. Hukum alam. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum kauni. Adapun hukum syar'i, ya, sebagian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka sombong untuk beribadah. Adapun terkait dengan hukum kauni, hukum alam, semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Musakharuna tahta tadbirihi. Ini menjadi orang kaya, ini miskin, ini na'am sebagai orang yang celaka, ini yang beruntung, semuanya di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadira al-khalqi, Allah Subhanahu wa taala menulis takdir makhluk, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah, Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sejarak 50,000 tahun. Di sini terdapat, ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah annahu yaktub, Allah menulis. Menulis, dan ini yang harus diyakini, di antara takdir, rukun dari iman terhadap takdir adalah Allah menulis takdir hamba-hambanya. Thumma qala Allahu azza wa jal. Di sini sebutkan kullul lahu qanitun. Semua jalan qanit ay khadi'un. Qanitun bermakna khadi'un, musakharun. Maksud dari qanit di sini adalah tunduk patuh di bawah hukum kauni, hukum alam yang Allah tetapkan. Adapun hukum syar'i, ada yang taat, ada yang membangkang, ada yang masuk agama Islam, ada yang kufur dan seterusnya. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. قال المفسر رحمه الله تعالى والله تعالى هو خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. Ini makna badi. Makna badi yaitu apa? Khaliq ala ghairi mithalin sabiq. Badi artinya itu adalah zat yang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Namanya badi. Badi'us samawati wal ard. zat yang menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Adakah ya langit dan bumi sebelum Allah ciptakan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada sebelumnya. Allah ciptakan bumi selama 2 hari, kemudian langit selama 2 hari, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya di muka bumi selama 2 hari. Sehingga Allah katakan badi'us samawati wal ard. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wal ard, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Berapa lapis langit? 7. Bumi 7 pula. Ala ghairi mithalin sabiqin, tanpa ada yang serupa sebelumnya. Belum ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idza qaddara amran wa arada kaunahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada amran, wa idza qaddara, jika Allah mentakdirkan suatu perkara, qada amr kauni, hukum kauni yang pasti terjadi, ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyah ini segala perkara yang Allah cintai, sebagai seorang muslim, ketaatan, keimanan, ini namanya iradah syar'iyah. Namun iradah syar'iyah di antaranya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Hikmah, iradah syar'iyah. Namun tidak semua orang mau beribadah. Ini iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Adapun yang kedua, iradah kauniyah, yang diistilahkan pula dengan al-masyi'ah. Al-masyi'ah. Qadha di sini, wa idza qadha amran, ay qadha amran kauniyan. Jika Allah menghendaki hukum alam, yang istilahnya ya, amr kauni, al-masyi'ah, jika Allah menghendaki suatu perkara, qala wa idza qaddara amran, jika Allah mentakdirkan suatu perkara, arada kaunahu ay arada husulahu. Arada kaunahu ay arada husulahu. Allah ingin mewujudkan perkara tersebut. Nah, dari sini kita paham bahwasanya amran di sini amr apa? Kauni. Arada kaunahu, Allah menghendaki terjadinya perkara itu. Fa innama yaqulu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan terkait dengan perkara itu, kun, jadilah. Fayakunu ay fayahsulu, maka terwujudlah apa yang Allah inginkan. Ini maknanya iradah kauniyah atau yang diistilahkan dengan al-masyiah. Di antara bedanya iradah kauniyah dan syar'iyah, iradah kauniyah pasti terjadi. Pasti terjadi. Iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Kemudian yang kedua, iradah na'am kauniyah pada perkara yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Kemudian iradah syar'iyah itu terkait pada perkara-perkara yang Allah cintai semata. ثم قال الله عز وجل di sini pula terdapat faedah apa? Isbat sifat al-kalam lillahi azza wa jalla. Fa innama yaqulu isbat sifat al-kalam yaliqu bijalalihi. Penetapan adanya sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pula sebagai bukti apa itu kalam, sifat berbicara bagi Allah, ya, sifat berbicara lahu sautun wa ahruf, huruf. Berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala itu menggunakan suara, suara yang didengar, dengar oleh malaikat Jibril. Demikian pula suara yang mengandung huruf-huruf, sehingga inilah yang diajarkan ulama kita. Ketika kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara, berarti apa? Kalam lahu sautun wa huruf. Ucapan yang mengandung suara yang didengar, saut yusma', suara yang didengar, wa huruf. Berbeda halnya dengan kaum Al-Asy'ariyah. Mereka menetapkan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah SWT. Namun apa? Kalam nafsi. Ucapan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang ada pada diri Allah yang tidak mengandung saut, tidak pula apa? Huruf. Tidak didengar, tidak pula berisi huruf. Terus gimana? Jibril memahami. Ya. Jibril apa? Memahami maksud Allah SWT. Kemudian Jibril, ya, mengungkapkannya, melafadzkannya. Ini Asy'ariyah, kelompok yang sesat. Ya. Kalau kita tengok, ya, kaum Asy'ariyah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Orang yang bisu. Ta'alallah amma yaquluna 'uluwan kadira. Menyerupakan Allah dengan orang yang bisu. Orang yang bisu mau ngomong gimana? Gimana kalau menyampaikan sesuatu? Dengan isyarat. Gimana tangannya ke arah kanan abis dan seterusnya. Menyerupakan ingin berlari dari satu hal. Lari dari apa namanya? Lari dari singa masuk ke lubang buaya. Ke mulut buaya. Ya. Ingin tidak menyerupakan Allah SWT. Karena makhluk itu berbicara. Ya. Jangan menyerupakan seperti makhluk. Akhirnya terjatuh pada penyerupaannya lebih parah. Apa itu? Menyerupakan Allah dengan ahras, orang yang bisu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar, dengan huruf yang jelas. Nah. Barakallahu fikum. Tsumma qala Allahu 'azza wa jalla وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قال وقال الجهلة الجهلة جمع dari الجاهل seperti kahin, kuhan, kahin jamaknya kuhan, kemudian kahana. Waqala al-jahalatu, orang-orang jahil mengatakan, waqala al-jahalatu min ahli al-kitab yughayrihim li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sabilil inati. Ala sabil al-inad. Orang-orang jahil dari kalangan ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, wa ghairihim, dan selain mereka, mengatakan kepada siapa? Kepada Nabi, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan ala sabil al-inad, ucapan dalam rangka membangkang. Bukan dalam rangka al-istirsyad. Bukan dalam rangka meminta bimbingan. namun sebagai bentuk pembangkangan kesombongan. Qala hal la yukallimuna Allahu mubasyaratan. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kita secara langsung? Seperti permintaan kaum Yahudi kepada atau Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala liyukhbirana annaka rasuluh. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kami secara langsung? Untuk apa? Agar Allah memberitahukan kepada kami, memberitakan kepada kami bahwasanya engkau adalah Rasulullah, utusannya Allah. Allah jelas berbicara, ya. Jelas berbicara dalam ayat-ayat-Nya, namun ternyata ucapan semacam ini, ya, ucapan permintaan, tidakkah Allah berbicara kepada kami secara langsung, bahwa ya, tujuannya apa? Agar Allah memberitakan bahwa engkau adalah Rasulullah. Ketika Allah berbicara, karena dasarnya memang bukan dalam rangka al-istirsyad, bukan dalam rangka meminta bimbingan, namun karena kesombongan, tidak mau ikut, tidak mau mengikuti kebenaran. Au ta'tina mu'jizatan minallah tadullu ala sidqika. Atau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami mukjizat. Au ta'tina ayatun. Ya. Orang-orang yang tidak mengetahui, orang jahil dari kalangan ahli kitab dan selain mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah Allah berbicara dengan kami langsung bahwasanya engkau adalah Rasulullah?" Atau au ta'tina mu'jizatun atau mu'jizat. Ayat tadi sebutkan apa? Mu'jizat. Ayat maksudnya mu'jizat. Atau datang mu'jizat kepada kami dari Allah, minallahi tadullu ala sidqika, yang menunjukkan kebenaran dirimu. Datang mu'jizat, namun karena memang niatnya adalah sombong, didatangkan sekian banyak mukjizat, tidak mau ikut. Kalau memang dia jujur, sekecil apapun kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengikuti. Karena memang dasar mereka adalah orang-orang yang sombong, tidak mau ikuti kebenaran. Buktinya apa? Buktinya ketika insyiqaq al-qamar, terbelahnya bulan, mereka saksikan. Namun berapa yang beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-7, memberitakan apa yang mereka tanya, apa yang kau lihat, bagaimana gambaran masjid atau Baitul Maqdis ditampakkan oleh Allah, ceritakan keadaannya. Berapa yang membenarkan berita tersebut? Ya. Itu satu bukti dari sekian bukti orang-orang yang membangkang. Demikian pula keadaan umat manusia saat ini. Ya. Jika memang dia adalah munafik, tidak mau beriman, tidak mau menerima Al-Quran dan Sunnah, seperti apapun yang kita datangkan, tidak akan mau. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau datang kepada kami mukjizat dari Allah, tadullu ala sidqika, yang menunjukkan kebenaran dirimu. Faedah pada firman Allah taala au ta'tina ayah, di sini ditafsirkan dengan mukjizat. Sebagian ulama mereka lebih memilih lafaz ayah, ya, daripada mukjizat. Karena lafaz ayat ini jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini istilah masyhur di kalangan ulama kita bahwasanya mukjizat tidak datang kecuali dari Allah untuk menunjukkan kebenaran nabi dan rasul. Ya. Mukjizat ini suatu istilah yang dipakai para ulama yang bermakna ayah, yang bermakna bukti yang menunjukkan kebenaran para nabi dan para rasul. Namun ulama yang lainnya lebih senang untuk memakai lafaz ayah. Mengapa? Karena ini lafaz syar'iyah, lafaz di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala mithlu hadzal qaul, seperti ucapan ini, qalathu al umamu min qablu ay min qablihim, seperti ucapan ini diucapkan pula oleh umat-umat sebelum mereka, lirusuliha, kepada para rasul mereka, inadan wa mukabaratan, sebagai bentuk pembangkangan dan kesombongan, bisababi tashabuhi qulubis sabiqin wal lahiqin fil kufri wad dalal, disebabkan adanya keserupaan kalbu-kalbu para pendahulu mereka dan orang-orang belakangan. Adanya kesamaan, kemiripan. Kemirikan hal apa? Fil kufri wa dhalal. Sama-sama kufur, sama-sama sesat. Sama-sama mencari mutasyabihat yang samar-samar. Kira-kira ya cari perkara-perkara yang mendukung prinsip-prinsip mereka. Qala qad awdahna al-ayati lillazina yusaddiquna tasdiqan jaziman. Sungguh qad bayyana al-ayat, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat tersebut, bukti-bukti itu, bagi orang-orang yang membenarkan, bagi orang-orang yang membenarkan dengan pembenaran yang jazim, yang pasti, tidak ada keraguan. Allah telah jelaskan likaunihim mu'minin billahi ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ta'ala, muttabi'ina ma syara'ahu lahum, mereka adalah orang-orang yang selain beriman dia juga mengikuti apa yang Allah syariatkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang muqinun. Muqinun bermakna mu'minun, muttabi'un, orang-orang yang beriman dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Allah azza wa jal, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Qala al mufassir rahimahullah ta'ala, inna arsalnaka ayyuhar rasulu, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Rasul, bid-dini al-haqqi al-mu'ayyadi bil-hujaji wal-mu'jizati, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Rasul dengan membawa agama yang benar, agama Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbala min wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapapun yang berusaha untuk mencari agama selain dari agama Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Bid-dini al-haqqi, kami telah utus engkau wahai Rasul dengan membawa agama yang benar. Itulah agama Islam. Agama Islam yang dibangun di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat. Demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sekian banyak hadis keutamaan mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Seandainya mereka beriman, apa yang kalian imani? Apa itu yang diimani oleh para sahabat? Faqad ihtadaw, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, mereka berada di garis penyelisihan. Allah juga mengatakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam ma sa'at masira. Siapa saja menyelisih rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas perkara tersebut, kemudian tidak Allah cukupkan sampai di sini menyelisihi rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin para sahabat, maka kami sesatkan kemana dia sesat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira. Kewajiban kita semuanya untuk mengikuti ad-din al-haq, agama yang benar, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bidinil haqqi, dengan agama yang benar, yang dikuatkan dengan hujaj, dengan dalil-dalil, wal mu'jizat, dan mu'jizat-mu'jizat. Tidak ada suatu syubhat yang datang melainkan Allah datangkan jawabannya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan bimatsal, syubhat, kerancuan dalam beragama. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami datangkan kebenaran yang membantah kebatilan tersebut. Qala. Demikian pula mukjizat. Di antara mukjizat yang terbesar adalah wahyu Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah. Yang Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Dan termasuk dari dzikir tersebut adalah sunnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijaga oleh para ulama ahlul hadis, ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang maudhu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala. Termasuk dari az-zikr adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yahmilu hadha ad-din uduluhum, yang menjaga, yang membawa agama ini adalah orang-orang yang adil, para ulama yang terus memperbarui agama ini hingga hari Al-Qiyamah. Qala faballighhu lin-nas, maka sampaikan agama tersebut kepada manusia. Allah mengatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikan agama ini kepada manusia. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, apa yang Allah turunkan kepadamu. Sampaikan agama tersebut kepada manusia. Allah mengatakan pula wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai rasul kecuali kafah, untuk semua manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, ancaman bagi orang yang menyelisihi. Maka sampaikan agama tersebut kepada manusia ma'a tabshiril mu'minin basyiran, ay basyiran bil khair, ya, disertai dengan kabar gembira bagi kaum mukminin bi khairid dunya wal akhirah, dengan dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat, al istiqamah wal hidayah was salamah minasyirki wad dhalal wal bid'i wal mukhalafat, wa kadzalika khair ad-dunya salamah min adzabin nar wa salamah min khulud fin nar wa fawz bid-dukhul ila al-jannah. selamat dari neraka, selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Tabshir, kabar gembira bagi kaum mukminin. Wa takhwifi al-mu'anidin, dan membawa peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku, ini bentuk tabshir. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Ya. Man ata'ani, siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk ke dalam jannah. Wa man asani, dan siapa saja yang memaksiatiku faqad aba. Ini takhwif, ya, tahzir, peringatan bahwa siapa saja yang tidak taat kepadaku maka dia enggan masuk ke dalam surga. Dan dalam rangka menakuti orang-orang yang membangkang, bima yang taziruhum min azabillah, ya, orang-orang yang menentang, yang membangkang terhadap apa yang menunggu mereka berupa azab Allah. Beri peringatan kepada orang-orang menentang berupa azab Allah yang menunggu mereka di akhirat. Nas'alullah as-salamah. Walasta ba'dal balag, dan tidak ada tanggungan bagimu setelah engkau sampaikan. Innama 'alaikal balagh wa innama 'alainal hisab. Kewajibanmu hanya menyampaikan, kami yang menghisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Walasta ba'dal balaghi mas'ulan 'an kufri man kafara bik. Dan engkau tidak memiliki tanggungan setelah engkau sampaikan, mas'ul, tidak memiliki tanggungan untuk ditanya. Tidak memiliki tanggungan untuk ditanya, dibebani. An kufri man kafara bik, terhadap kekufuran orang yang mengkufuri engkau. Tidak ada beban bagimu ketika sudah engkau sampaikan. Fa innahum yadkhulunan nara yaumal qiyamah wa la yakhrujuna minha. Sesungguhnya orang kafir tersebut yang mengkufuri engkau, mereka masuk ke dalam neraka pada hari kiamat dan tidak akan keluar dari neraka tersebut. Di sini dalam tafsir ini disebutkan bahwasanya ashabun nar minal kuffar annahum mukhalladuna finnar jahannam, wa hadha huwa sahih. Bahwasanya mereka orang-orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan keluar di dalamnya. Ahlul jannah khaliduna fil jannah wa ahlun nar khaliduna finnar. Penduduk surga kekal di dalamnya, sebagaimana pula penduduk neraka juga kekal di dalamnya. Nas'alullah salam wa taufiq. Wallahu alamiswab. Naktafi bihadhal qadar. Walhamdulillahi rabbil alamin.